Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala, wa nusalli wa nusallim ala nabiyil mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi al-mujtaba. Para pendengar rahimakumullah, kembali kita bertemu di acara kita pada hari ini, dan merupakan suatu kebanggaan bagi kami untuk bisa bersua kembali bersama dengan para pendengar sekalian. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada hari ini semakin mengikat tali silaturahmi di antara kita, menumbuhkan rasa kasih sayang yang besar di antara kita, walaupun kita terpisah oleh tempat yang terkadang cukup jauh, namun kita adalah orang-orang mukmin. Kan Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, tetap ada hubungan yang kuat antara orang mukmin satu sama lain. Pada hari ini kita sudah memasuki ayat 14 dari surat Al-Isra yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-14 pada hari ini merupakan keterangan lanjutan dari ayat sebelumnya, di mana di dalam keterangan ayat terdahulu Allah mengatakan alzamnahu wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, bahwa setiap manusia telah ditetapkan amal perbuatannya, dikalungkan buku itu pada lehernya, dan dikeluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya secara terbuka. Tidak hanya sekedar itu saja, Allah kemudian mengatakan ikra kitabaka, yang merupakan kajian kita pada hari ini. Baca kitabmu. Bagaimana ekspresi orang-orang pada waktu itu, termasuk kita sendiri yang akan membaca kitab kita? Apa ekspresi kita? Yang jelas, kalau di dalam hidup ini ada surat utang datang, itu biasanya membacanya cukup sekali aja, ya. Atau surat yang tidak mengenakkan perasaan kita, kita tidak akan mau membacanya berulang kali. Tetapi kalau yang datang adalah surat cinta, surat dari orang tua kita misalnya, atau dari anak kita, atau surat yang mengatakan bahwa Anda memenangkan undian berhadiah misalnya, itu mungkin bisa kita baca berkali-kali, bahkan puluhan kali kita baca dengan wajah tersenyum, membayangkan yang indah-indah. Sebaliknya, bagi yang mendapatkan berita buruk, ya, dia tidak akan membacanya secara berlama-lama. Inilah yang akan terjadi nanti pada hari akhirat. Iqra kita baka, penghargaan sekaligus penghinaan terhadap orang-orang, ya, penghargaan bagi orang yang melakukan kebaikan di dunia dan penghinaan terhadap orang-orang yang melakukan keburukan. Akan ada kritikan pada hari itu, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, masih ada orang-orang yang kufur, orang-orang yang melakukan kesalahan masih sempat berpikir untuk membuat kritikan. Sehingga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Ya, dia baca kitab itu, dia tidak setuju. Dari mana ini, apa buktinya? Allah kemudian mengeluarkan bukti baru, yaitu dipersaksikan seluruh anggota tubuh mereka. Syahida alaihim sam'uhum, telinga mereka akan berbicara. Wa absaruhum, mata mereka akan berbicara. Wa juluduhum, bahkan kulit mereka juga akan ikut bersaksi atas kebenaran yang tertulis di kitab itu. Ini hebatnya orang-orang yang kufur. Sedangkan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, dia akan merasa sangat senang, dia akan merasakan suatu kebahagiaan yang tidak terhingga. Senyum, wajah, ekspresi mukanya sangat indah, karena pada hari itu dia membaca segala berita gembira akan perbuatan-perbuatan baik yang pernah dia kerjakan selama hidupnya. Iqra kitabaka, baca kitab ini dan nikmatilah. Nikmati kesengsaraan kamu dan nikmati juga kebahagiaan kamu, dan ini merupakan mukaddimah dari penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berbuat baik sebelum ia masukkan ke dalam surga, dan juga mukaddimah atau kata pembuka atau proses awal sebelum seseorang dilemparkan ke dalam neraka karena perbuatan tidak baik yang dia lakukan. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada ustaz kita, Ustaz Dr. Jenal Haripin. Kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana MA. Ayat ke-14 dari 17 ini adalah ayat yang memberi kebahagiaan bagi kita. Kenapa kebahagiaan? Karena kita masih di dunia, masih sempat untuk merubah perilaku dari yang tidak baik menuju kepada suatu hal yang baik. Jadi kita ambil positifnya ayat ini, bahwa ini adalah pesan bagi kita. Al-Quran itu adalah kitab suci orang yang hidup, bukan kitab suci orang yang mati. Bukan ketika seorang wafat baru dibacakan Al-Quran, tidak. Tapi sekarang kita yang masih hidup, kita perlu memperdengarkan Al-Quran di hati kita untuk tentu saja mengarahkan kepada kebaikan dari hidup ini. Iqra kitabaka, bacalah bukumu. Di hari kiamat nanti tidak ada lagi amal, yang ada adalah balasan. Di dunia ini adalah amal dan balasannya nanti. Jadi mumpung masih bisa beramal, ambillah poin-poin kebaikan, pundi-pundi amal, supaya menambah catatan-catatan baik dalam kehidupan kita di bulan Ramadan, di dunia yang sementara ini. Di bulan Ramadan, di mana semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka alangkah baiknya kita menambah catatan-catatan baik dalam kehidupan kita. Jadi ini adalah berita kebahagiaan bagi kita, bahwa tidak ada yang terlupa. Kalau kita terkadang menulis hutang berat rasanya, sehingga terkadang terlupa. Tetapi Allah tidak pernah melupakan, karena semuanya tertulis. Dan bahkan sangkingkan konkret dan absolutnya hasil tulisan itu, kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Sebenarnya dengan catatan yang tertulis ini saja sudah cukup bagi kita. Karena apa? Karena bagi orang yang beriman, dia akan terkejut-kejut. Dia tidak menyangka bahwa amal baik yang dia lakukan biasa-biasa saja, Allah telah mencatatnya menjadi suatu amalan yang luar biasa. Inilah yang disebutkan Allah kepada para malaikat. Lihat malaikat, bagaimana hambaku berbuat karena dia mencintaiku. Jadi Allah senang kepada kita sehingga mencatat satu amalan baik 700 kali lipat. Bahkan puasa itu lipat gandanya lebih dari itu. Asomu li wa ana ajzibi. Puasa itu milikku dan aku akan menyatatnya sendiri. Artinya apa? Ketika kita berada di hadapan presiden dan presiden memberi upah langsung dia yang mengeluarkannya, maka terkadang dia cuma mengambil uang dan kemudian udah, gak usah dihitung lagi, ini cukup, kalau kurang tambah lagi. Begitulah besar pahala yang diberikan di bulan Ramadan ini dari puasa yang kita lakukan, sehingga itu diberikan oleh orang nomor satu, misalnya kalau presiden. Begitulah diberikan oleh zat nomor satu di alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah berita kebahagiaan, tinggal kita. Apakah kita cinta dunia atau cinta akhirat? Apakah kita meyakini dunia atau meyakini akhirat? Kita sendiri dapat menghitungnya di dunia ini. Ali bin Abi Thalib ditanya dan dia berkata, semuanya tergantung pada Anda. Bila yang datang ke rumahmu dua orang, satu pengemis dan satu parsel untuk lebaran, mana yang kamu cintai? Jika kamu masih mencintai parsel, berarti kamu masih cinta dunia. Tapi bila kamu cinta kepada para pengemis yang mengemis datang ke rumahmu, maka kamu adalah cinta akhirat. Karena apa? Karena pengemis adalah lambang dari delivery service, tukang pos yang akan membawa barang titipanmu ke surga nantinya. Sementara kalau parcel yang datang, kamu nikmati di dunia yang fana dan sementara ini. Semuanya tergantung pada kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Di bulan Ramadan ini kita masih bisa berintrospeksi diri, menghitung-hitung diri, apakah kita layak menjadi pecinta dunia atau pecinta akhirat, penghuni surga ataupun penghuni neraka. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, benar sekali tadi disampaikan oleh Ustaz Jainal bahwa ketika kita membaca ayat ini, yang langsung membuat kita terpikir adalah bukan nanti pada saat kita membaca kitab itu, tapi bagaimana saat sekarang ini kita menuliskan yang terbaik di dalam kitab tersebut. Ya, mumpung keberadaan kita di bulan Ramadan ini, maka apa perbuatan, catatan ucapan, perbuatan, sikap yang bisa menjadi catatan indah yang nanti kelak akan kita baca dengan wajah yang berseri-seri. Oleh karena itu, coba pahami sekali lagi bahwa memang ada hakikat dan kebaikan yang paling utama yang Allah Subhanahu wa taala sudah beritahukan kepada kita. Tadi sudah digambarkan oleh Ustaz Jenal bahwa kedatangan pengemis itu bukan merupakan suatu gangguan, akan tetapi seharusnya dipahami sebagai delivery service, ya, tukang pos yang siap untuk mengambil barang titipan kita untuk dia bawa dan dia laporkan, ya. Itu yang harus dipahami. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat kambing guling lah katakan. Kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan dimakan, tiba-tiba ada orang yang datang dan Rasulullah langsung membaginya, ya, kecuali pahanya. Ya, kecuali pahanya. Oh, maaf, bukan pahanya, kecuali katakanlah bagian daging iganya, ya. Pahanya yang merupakan kesenangan Rasulullah kasih kepada orang tersebut. Oleh istrinya Aisyah kemudian dikomentari, wahai Rasulullah, engkau sangat suka paha kambing, kenapa engkau kasih ke orang itu paha kambing? Berarti engkau sudah kehilangan paha kambing tersebut. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Aisyah, sebenarnya yang tinggal bagiku itu adalah paha kambing yang kukasihkan tadi, ya. Sedangkan yang kumakan ini bagian iganya itulah yang habis, ya. Habis dimakan menjadi kotoran, sudah selesai. Tidak ada nilai kebaikan di situ. Kecuali kalau kita niatkan untuk kita makan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pemahaman Islam, ya, yang harus kita pahami dengan baik, bahwa ketika kita melakukan perbuatan baik, berinfak, menolong orang, itulah sebenarnya yang tertinggal untuk kita. Itulah catatan-catatan indah yang tertinggal untuk kita. Sedangkan sesuatu yang kita nikmati sendiri, tidak kita berbagi kepada orang lain, ya. Buka puasa sebanyak-banyaknya makan, semua disediakan, ya. Kue-kuenya, minuman berjajar di situ, ya. Sedangkan di masjid orang kekurangan makanan, banyak yang datang. Yang kita makan itulah yang habis, tidak bernilai apapun. Tetapi ketika kita mencoba untuk memberikan sebahagian yang kita miliki, kita kasih kue barang 10 potong misalnya, kasih ke masjid untuk dinikmati oleh orang yang ingin berbuka puasa di situ, itulah sebenarnya yang tertinggal buat kita. Mari pahami sekali lagi hakikat yang diajarkan oleh Islam kepada kita, bahwa kita ketika kita berbuat baik, maka itulah yang tertinggal buat kita. Dan kalau kita hanya menikmati sendiri saja, itu akan menjadi kotoran dan tidak akan memiliki makna apapun bagi kita. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita manfaatkan momen Ramadan ini untuk melakukan sebanyak-banyaknya kebaikan, karena ini adalah buat kepentingan kita saja, menjadi catatan indah bagi kita ketika kita membaca catatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.